Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Berikutnya kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Tamim al-Najdi rahmatullah alaih. Wa dalil al-anbiya'i qawluhu ta'ala dalil bahwa menyembah beribadah kepada para nabi dan syirik. Berfirman Allah Ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi, apakah engkau mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan sesembahan selain Allah. Qala, kata Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika aku telah mengatakannya, faqad alimtahu, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsika, dan saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Ini sebagai faedah sambil lewat. Ini dalil penetapan sifat nafs bagi Allah Ta'ala. Ini adalah dalil tentang penetapan diri Allah Ta'ala. Ini dalil tentang penetapan diri Allah. Nafs di sini semakna dengan zat, diri Allah. Ta'lamu wa fi nafsi. Nah, Nabi Isa mengatakan, ta'lamu fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Yaitu dalam apa yang ada dalam hati ya, Nabi Isa, Allah tahu. Ya, kan Allah Maha tahu. Wa la a'lamu, dan aku tidak tahu, ma fi nafsi, apa yang ada pada dirimu. Nah, diri Allah SWT itu datnya. Ya, datnya. Jadi ini bukan sifat, tetapi nafs di sini adalah diri Allah, zat Allah Ta'ala. Nah, keimanan kita kepada Allah Ta'ala meliputi beriman dengan wujud Allah, wujud zatnya, zatuhu nafsuhu, zatnya, zatuhu nafsuhu itu dirinya. Kemudian tiga tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Empat ini yang wajib diimani. Beriman kepada Allah meliputi empat ini. Nah, beriman diwujudihi, beriman yang wujudnya, ini wujud zatnya, dirinya, ya, zatuhu nafsuhu. Ini yang dimaksud di sini. Wala a'lamu fi nafsi, dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, perhatikan, sebenarnya memang dalam masalah nafs ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan nafs adalah sifat Allah Ta'ala, salah satu sifat. Itu salah satu pendapat ulama. Ada yang menetapkan itu. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah pendapat itu dan mengatakan nafs di sini bukan sifat tetapi maknanya zat. Zat nafsun di sini sama dengan zatun. Nafsullah ini zatullah, diri Allah, bukan sifatnya. Nah, dicatat dan difahami faedahnya. Baik. Meskipun sebenarnya nanti antum akan belajar pada marhalah yang pada mustawa yang lebih tinggi tentang pelajaran tentang asma wa sifat. Namun kita melewati ayat ini supaya paham, sedang ini mudah difahami, ya. Jadi ada yang memahami di sini apa? Supaya ada memahami bahwa nafs di sini adalah salah satu sifat Allah Taala. Syekhul Islam tidak setuju, tidak sependapat dengan itu. Menurut Syekhul Islam, nafs bukan sifat, tetapi apa? Itu semakna dengan zat, yaitu diri Allah Taala. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Baik, innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 116. Baik. Kita baca syarahnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa qawluhu wa dalilul anbiya ila akhirih. Hadza ini fihi dalil, padanya terdapat dalil ala anna ibadatul anbiya syirkun. Dalil bahwasanya peribadatan kepada para nabi merupakan syirik. Mithlu ibadatil asnam, sama seperti peribadatan kepada patung-patung. Fafihi raddun, maka padanya terdapat raddun, terdapat bantahan ala terhadap man farraqa, terhadap manfarraqa, terhadap orang yang membedakan. Fidzalika dalam hal itu, dalam hal syirik, min ibadil kubur, dari para penyembah-penyembah kubur. Ya, sebagaimana telah lewat, syubhat mereka, ibadil kubur, para penyembah kubur, dalam rangka melegitimasi untuk melegalkan, ya, untuk melegalkan, melegitimasi perbuatan mereka bahwa mereka lakukan itu bukan syirik, mereka membedakan, ya, dengan mengatakan bahwa menyembah beribadah kepada malaikat, para nabi dan rasul itu bukan syirik, itu bukan syirik. Nah, itu tawassul. Baik. Itu tawassul dan bukan syirik. Nah, yang merupakan syirik itu juga menyembah patung, batu, pohon. Nah, maka pada ayat ini, selain pula pada ayat sebelumnya, dalil malaikat itu terdapat dalil yang membantah mereka. Fahadha fihi raddun ala haulai alladhina yaqulun. Maka ini padanya raddun, terdapat bantahan ala ha'ulai, terhadap mereka-mereka itu, alladuna yakulun, yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam, syirik itu adalah beribadah menyembah patung-patung berhala. Wala yusawwa indahum, dan tidak bisa disamakan. Wala yusawwa, tidak bisa disamakan indahum, di sisi mereka, menurut mereka, baina man na'abada al-asnama, antara orang yang menyembah patung-patung, wa baina man na'abada waliyan aw rajulan salihan, dan antara orang yang menyembah wali atau pria yang salih. Tidak bisa disamakan menurut mereka. Wa yunkiruna at-taswiyata baina ha'ula'i, wa yunkiruna, dan mereka mengingkari at-taswiyata, penyamaan baina haula, antara mereka. Ya, tidak boleh disamakan. Mereka mengingkari penyamaan itu. Wa yaz'umuna dan mereka beranggapan anna syirka, bahwa sesungguhnya syirik itu maksurun, terbatas, ala ibadatul asnami faqat, terbatas pada peribadatan patung-patung saja. Wahada minal mughalatatil wadihati min nahiyatain, dan ini minal mughalatah, termasuk ya dari mughalatah, pengecohan al-wadiha, yang jelas, yang nyata, min nahiyatain, ditinjau dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, anna Allah jalla wa ala, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, angkara alal jami'a, Allah mengingkari atas mereka semua, wa amara dan Allah memerintahkan biqitalil jami' untuk memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. An-nahiyah ats-tsaniyah, sisi yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina ibadah baina 'abidi sanamin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq, tidak membedakan baina 'abidi sanamin, antara penyembah patung, wa 'abidi malakin, dan penyembah malaikat, aw rajulin salihin, atau penyembah orang saleh. Tapi tidak membedakannya. Baik. Nah, ayat ini merupakan salah satu ya dalil bahwa Allah dalam Al-Qur'an mengingkari mereka semua, mengingkari yang menyembah para nabi. Juga ayat sebelumnya dalam surat Al-Imran, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Ya, di sini ada kata wan nabiyyin. Dan dia tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuan-tuan sembahan. Naam. Dan ayat ini Al-Maidah 116 khusus. Ya. Tentang penyembahan para nabi, Allah mengingkari orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Naam. Jadi semuanya adalah syirik. Wa dalil salihin, dan dalil tentang penyembahan orang salih, yaitu syirik, Allah Ta'ala, dan Allah mengingkari mereka dan menghukum itu syirik. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladhina yad'una mereka yang mereka panjati doa, yaitu mereka yang memanjatkan doa adalah sekelompok manusia. Yada'una rijalan minal jin, mereka berdoa kepada sekelompok orang dari kalangan jin. Nah, sekelompok orang dari kalangan jin ini, yabtaguna ila rabbihimul wasilata, yang dipanjati doa itu sendiri, yakni orang-orang dari kalangan jin yang dipanjati doa oleh manusia itu sendiri, ya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, jin-jin itu sendiri mereka mencari wasilah, jalur, faktor menuju Rabb mereka untuk mendapatkan ridha Rabb mereka. Yaitu dengan cara beribadah kepada Rabb mereka. Wasilah di sini adalah faktor yang dimaksud, jalur faktor yang akan membawa mereka dekat kepada Rabb mereka beribadah kepada Allah. Ayyuhum akrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dengan wasilah faktor yang dilakukan itu dengan ibadah itu. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap rahmat Rabb mereka. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut azab Rabb mereka. Al-ayah. Al-ayati, yani ila akhir al-ayati. Atau al-ayata, akmil al-ayata, sempurnakan sendiri ayat. Nah. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat ini turun terkait orang-orang yang menyembah Al-Masih, Nabi Isa, ibunya Maryam, dan menyembah Uzair. Kedua pendapat ini dua-duanya dinukil di syarah. Dua-duanya dinukil di syarah oleh Syekh Shalal Fauzan, jadi tidak perlu mencatat. Nah. Artinya begini. Ya, celakanya orang-orang yang melakukan syirik itu, ulaika alladziina yad'uunahum, ternyata yang mereka panjati doa itu, justru yang dipanjati doa itu mereka menauhidkan Allah. Nah, mereka sendiri muslimin, mereka beribadah kepada Allah, menjadikan ibadah itu sebagai wasilah, faktor untuk taqarrub kepada Allah, sementara mereka-mereka itu terus mengibadahi. Baik. Bisa dipahami ya, dua pihak ini. Ada yang melakukan syirik, yaitu beribadah kepada, ada dua versi tadi, ada yang mengatakan jin. Ya, jin itu masuk Islam, kemudian mereka, jin-jin itu beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut adab Allah. Ini menyembah kepada jin-jin yang muslimun muwahhid. Padahal muslimun, jin-jin yang muslim yang muwahhid ini justru menyembah Allah. Atau pada versi yang lain, orang musyrik ini menyembah siapa? Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Sementara intinya Nabi Isa, ibunya dan Uzair, ya, menyembah Allah. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Nah. Ya, syarahnya besok aja. Barakallahu fikum. Atafi bi'ala. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.